keluarkan biaya perawatan, nanti diganti sama yang memiliki. Ya. Jelas ya? Dia nampak boleh dia pakai sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan. Kalau dia manfaatkan lebih dari biaya perawatan yang dikeluarkan, dia harus bayar kepada apa? Kepada pemilik barang. Nah. Ini sebagian tulisan yang bisa dibaca. Baik, sampai sini dulu ya. Insyaallah taala kita sambung nanti di pertemuan besok. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.